Ada satu bintang tamu kenamaan Jawa Tengah yang kali ini bisa bersuara kembali buat kita semua. Wawan Purwada Nuhodika Mama. selamat malam semuanya. Salam bersama Bumika. Thank you.